Mitra Bisnis, koran Investor menulis, Presiden SBY memberi sinyal positif adanya perombakan atau reshuffle kabinet menyusul terpilihnya Menteri Keuangan Agus Marto Wardoyo sebagai Gubernur Bank Indonesia menggantikan Darmin Nasution. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Pak Effendi, bagaimana Anda melihat rencana reshuffle ini? Ya, dalam beberapa hal kan kita mengetahui bahwa keniscayaannya untuk mengganti Menteri Keuangan karena sedang menuju ke Dewan Gubernur Bank Indonesia. Pada sisi lain, kalaupun itu diganti, kita sekarang sedang bertanya-tanya apakah itu dari Wakil Menteri Keuangan yang ada, mengingat waktunya hanya tinggal 1 tahun lagi, ataukah hadir orang baru sama sekali. Lalu di banyak kesempatan kan kita lihat bahwa beberapa posisi yang sebetulnya juga pantas dipertanyakan karena cukup serius dalam waktu dekat sebetulnya adalah Menteri Pertanian ya, dengan kemarin itu ada persoalan daging sapi yang masih serius sampai sekarang. Kemudian juga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita, Pak Muhammad Nuh. Soal ujian nasional, menurut banyak pihak itu kan persoalan yang serius yang diutarakan di media sosial juga harusnya cukup serius. Jadi ini beberapa posisi yang dianggap kalaupun nanti terjadi reshuffle, artinya pastilah reshuffle dalam konteks penggantian Menteri Keuangan ya. Tapi pada bagian lain, dua posisi lain yang sering dibicarakan sekarang adalah Menteri Pertanian dan tentunya Menteri Pendidikan pada hari-hari ini. Kalau ada reshuffle, dua orang ini yang relatif punya beberapa, katakanlah, hal-hal yang harus diklarifikasi oleh mereka. Saya malah sebetulnya ya juga sangat berharap bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika itu juga harus diperhatikan dengan baik. Karena itu menterinya di mana-mana beriklan tuh bahwa sekarang sudah era TV digital. Saya udah lihat whiteboard-whiteboard deh. Tapi dia kok seperti orang yang nggak menjalankan TV digital itu. TV digital itu penting ya dalam konteks. Misalnya kita bisa membuat aturan-aturan untuk mempermudah atau membuat biaya politik menjadi lebih rendah gitu kan. Itu kan salah satu kredo atau salah satu keinginan SBY. Tapi tidak terlihat Menteri Komunikasi dan Informatika ini ada suatu gebrakannya terkait dengan TV digital itu setelah hanya itu ya, melakukan lelang MOOC itu ya, yang sudah ada pemenang-pemenangnya. Kan selama ini Pak Presiden selalu berbicara ingin melangkah lebih cepat gitu. Dan kalau misalnya bisa melangkah lebih cepat, maka dengan itu ya sudah. Nah, mungkin kedua posisi ini perlu juga dipertimbangkan untuk adanya reshuffle gitu. Tapi apakah reshuffle benar-benar diperlukan, Pak, saat ini? Enggak juga ya. Artinya sebetulnya kalau penggantian dalam konteks sekedar Menteri Keuangan masuk ke Gubernur Bank Indonesia, lalu harus diisi posisinya, kan bisa langsung diisi oleh Wakil Menteri Keuangan saja. Dan saya nggak melihat bahwa ada posisi-posisi yang seperti mendesak untuk didorong oleh Pak Presiden kita, hanya tinggal 1 tahun ini ya. Tapi secara umum, ya kalaupun memang mau melakukan sebuah reshuffle dalam konteks mempercepat pembentukan legasi, ya mungkin posisi-posisi tadi sangat banyak dibicarakan ya. Jika reshuffle itu terrealisasi, apakah stabilitas politik kita akan terganggu, Pak? Stabilitas dalam konteks yang lebih luas enggak ya, terutama karena kan kita tahu bahwa hampir semua partai politik itu sedang konsentrasi kepada daftar calon sementara legislatif. Pada bagian lain, kita juga tahu bahwa mungkin masing-masing partai politik juga pasti tidak akan menghabiskan waktu untuk misalnya berbicara soal menggoyang pemerintahan ini secara luas. Gitu. Tapi hal-hal praktis yang terkait misalnya dengan pencitraan partai tertentu, jadi partai-partai yang diserang oleh isu korupsi misalnya, itu kan punya dampak lah terhadap pemilihan umum yang akan datang. Jadi kalaupun ada upaya untuk menggoncang itu, lebih pada membahas atau memberitahukan kepada publik bahwa partainya lebih bersih, sementara yang lain lagi banyak masalah di KPK dan seperti itu. Jadi tidak langsung terkait dengan reshuffle. Demikian pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Saya Wendy Lim.